Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'd. Ahibbati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah. Kita banyak bersyukur kepada Allah yang masih mempertemukan kita alal afiyah, alhamdulillah yang mempersatukan kita alal hidayah, alal ni'matil islam wa ala ni'matil sunnah, hadihil wujuh at-tayyibah, wajah-wajah yang baik ini. Kita memohon kepada Allah untuk menyatukan hati-hati kita, menyatukan kalbu kita sebagaimana menyatukan wajah-wajah kita. Ahibbati fillah, tema tentang istiqamah dan betapa perlunya masing-masing kita semua terhadap istiqamah. Istiqamah yang merupakan kenikmatan yang begitu agung, termasuk kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada hambanya, istiqamah di atas agamanya, istiqamah di atas sunnah Rasulnya. Kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang tidak tertandingi oleh kenikmatan apapun yang lain. Istiqamah, ketika seorang hamba terselamatkan dari dorongan hawa nafsunya, al-ammarah bisu, nafsu yang mendorong dia pada kejelekan. Istiqamah, ketika seorang hamba selamat dari wasawisu syaitan, bisikan hembusan godaan syaitanir rajim, yang semua itu bisa menyeret seorang hamba kepada matahat wadhalalat wal inhirafat, menyimpang, tersesat dari siratal mustaqim. Begitu pentingnya arti daripada istiqamah ini, berarti patut setiap mukmin mukminah untuk peduli dan memperhatikan istiqomahnya, patut untuk dia jaga istiqomahnya. Sesuatu yang paling pantas, paling cocok untuk dia haris, antusias, semangat terhadapnya, semangat dalam penjagaannya. Patut untuk dia selalu memohon dan paling dia minta kepada Allah dengan penuh sungguh-sungguh untuk selalu diberi istiqamah. Demikian kewajiban setiap mukmin, semangat dalam kebaikan, cepat-cepat bergegas berlomba dalam kebaikan, itu yang dia pegang, itu yang dia pertahankan, dia genggam, sekaligus pula dia menjauh dari segala syarr, dari segala kejelekan, dari segala sebab, dari segala wasilah yang menghantar, menjerumuskan kepada kejelekan, tentunya dengan memohon kepada Allah doa untuk diselamatkan darinya. Dunia ini darul ibtila, tempat di mana kita manusia diuji. Sebagaimana dunia ini darul amal, tempat kita harus beramal, memperbanyak ibadah sebagai bekal untuk akhirat kita kelak. Karena kita diciptakan memang untuk taat ibadah kepada Allah. Allah utus para rasulnya, Allah turunkan kitab-kitab sucinya, Allah berikan kepada kita akal untuk berpikir, Allah berikan kepada kita pendengaran, penglihatan untuk mengerti dan memahami al-haq dan mengutamakannya dari segalanya. untuk mengerti kejelekan, fitnah, untuk kemudian dia benci dan dia tinggalkan. Allah uji pula manusia dengan syayatin, para syaitan, jin dan manusia, agar terseleksi siapa dari mereka yang jujur dalam imannya, siapa pula yang berdusta. Dalam Quranul Karim Allah mengingatkan, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan kehidupan dunia ini menipu kalian, jangan pula kalian tertipu dari Allah, menipu dan melalaikan kalian dari Allah, dari akhirat kalian. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Apakah kalian ridho, kalian senang dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Pengingkaran dari Allah. Tidaklah kehidupan dan perhiasan dunia ini di akhirat kecuali sedikit, tidak ada arti. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan contoh bagaimana dunia dengan akhirat. Yu'ta birajulin min an'ami ahli dunia. Didatangkan di akhirat orang paling nikmatnya ketika di dunia, paling mewah hidupnya, paling nikmatnya orang, paling senangnya orang, hidupnya lux, mewah, tidak pernah merasa susah di dunia, tidak pernah merasa sedih dan kekurangan di dunia, paling high class sudah. Mungkin dia hidup manusia 60 tahun, 70 tahun atau lebih dari itu, didatangkan fayughmasu finnari ghamsatan wahidah, lalu dia dicelup, sekali celup, sejenak di neraka. Na'udzubillah. Tahu dicelup ya, macam teh bag, kan masuk ke air panas gelas, diangkat lagi, sebentar masuk, sebentar diangkat, untuk merasakan seperti apa neraka itu. Sejenak celup angkat sudah, lalu kembali dia ditanya oleh Allah, hal marrat bika ni'matun qat, fulan, kamu pernah merasakan kenikmatan, kamu pernah merasakan kemewahan, hidup nyaman, tenang, nikmat. Padahal dia tadi mungkin hidup 70 tahun, mungkin lebih, dalam kenikmatan, kekayaan, kemewahan. Dia jawab, la ya Rabbi, tidak pernah ya Allah. Lupa. 70 tahun, mungkin 80 tahun dia hidup dalam kenikmatan dunia, lupa hanya karena dicelup di neraka sekali, sebentar, hilang semua kenikmatan dunia. Lupa dia. Wa yuhta bi ab'asi ahli dunia. Kemudian didatangkan paling susahnya orang ketika di dunia. Paling sulitnya orang dalam hidupnya. Susah sudah. Paling miskinnya orang, paling susahnya hidup di dunia. Sama mungkin 70 tahun, mungkin lebih. 70 tahun dia hidup dalam kesusahan, dalam kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Ibtilaat. Paling susahnya orang di dunia. Fayughmasu fil jannati ghamsatan wahida. Dia dicelup di surga jannah. Nasallallahu min fadlih. Sama sekali celup untuk merasakan saja sejenak seperti apa kenikmatan jannah. Dimasukkan dan diangkat lagi. Sebentar. Lalu dia ditanya, ya fulan, hal marra bika bu'sun qat? Kamu pernah merasakan hidup susah, sulit, taab. Padahal dia mungkin 70-80 tahun hidup dalam paling susahnya orang di dunia. Pernah kamu merasakan susah? Dia jawab, la ya Rabbi. Enggak pernah ya Allah. Lupa. 70 tahun hidup dalam kesengsaraan, dalam kesusahan. Lupa hanya karena dicelup sebentar di jannah, merasakan nikmatul jannah. Itu sejenak dicelup. Kif kalau selamanya? Kif kalau lebih lama dari itu? Baik yang di nar ataupun di jannah. Yang di neraka maupun di surga, bagaimana kalau lebih lama dari itu? Sejenak saja sudah seperti itu. Lupa dengan dunia. Makanya Allah katakan, "Fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil." Kehidupan dunia dibanding akhirat sangat kecil. Sedikit. Oleh karena itu yang wajib atas setiap mukallaf, rijal wa nisa, baik itu laki maupun wanita, untuk bersungguh-sungguh dan semangat dalam istiqomahnya. Bersungguh-sungguh, semangat dalam menjalankan yang wajib, dalam meninggalkan yang haram, memperbanyak kebaikannya dengan yang sunnah-sunnah, nafilah, karena itu yang menguatkan imannya, itu yang menjaga istiqomahnya. Bersungguh-sungguh, bersemangat dari segala yang memadorotkan kita. Bahkan kalaupun itu mubah, ketika memadorotkan, mengurangi iman, ditinggalkan, dijauhi. Dan begitulah da'bus salihin. Begitu perjalanan contoh dari orang-orang saleh. Allah sebutkan tentang rasulnya Sulaiman alaihi salam, idh urida alaihi bil ashiyyi safinatul jiyad, ketika dibawakan kepada beliau di waktu sore kuda-kuda pacu yang hebat, handal, besar, dan kuda kalau besar, tinggi, bagus, orang senang, terhibur. Tergoda dengan keasikan terhadap kuda-kuda ini sehingga terlewat waktu sholat oleh beliau, lalai, hingga Allah katakan, inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Sadar segera beliau, nabi, orang saleh, aku mencintai, menyenangi ini, yakni kuda ini, hingga melalaikan aku dari ibadahku, dari zikir kepada Rabbku, ibadah, hatta tawarat bil hijab, hingga tenggelam matahari. Ini semestinya itu waktu sholat di syariat beliau, sebelum tenggelamnya matahari. Rudduha alayya fatafiqa masham bisuqi wal a'naq. Bawa sini kembali kuda-kuda itu. Lalu langsung beliau sembelih. Salah satu tafsir dari ayat itu, ada tafsiran lain, tapi salah satu penafsirannya demikian. Langsung beliau sembelih. Kenapa? Karena kuda ini yang melalaikan aku dari ibadahku. Semula mubah dan bagus, bahkan ada sunnah, ada anjuran untuk berkuda, berlatih kuda. Wal khail maktub fi nawasihal khair ila yaumil qiyamah. Seperti yang Rasulullah juga sebutkan, kuda itu di ubun-ubunnya atau dahinya tertulis kebaikan sampai yaumul qiyamah. Tapi ketika itu melalaikan dari ibadah, disembelih langsung oleh Sulaiman alaihi salam. Demikian seorang mukmin tidak ingin ada sesuatu yang memadorotkan, mengurangi imannya, membuat dirinya lalai sehingga menunda atau tertunda dari ibadah dan amal solehnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka istiqomah ini perintah dari Allah, bahkan kepada Rasulnya salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Dalam surat Hud 112, fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah sebagaimana engkau diperintah, sebagaimana engkau diperintah. Tidak ada yang memerintah Rasulullah kecuali Allah. Maka istiqomah ini perintah dari Allah kepada Rasulnya, tentu umat Rasul masuk pula di dalamnya. Maka umat pun semua diperintah untuk istiqamah. Jika Rasul saja diperintah oleh Allah untuk istiqamah, terlebih-lebih lagi orang-orang seperti kita yang masih terlalu jauh dari kesempurnaan, perlu sangat terhadap istiqamah. Dari situ kita ini perlu tahu apa itu istiqomah dan bagaimana itu istiqomah, seberapa pentingnya, seberapa besar urgennya istiqomah ini dalam kehidupan kita. Apa tujuan, ghayah dari istiqomah ini, dan apa pula sebab-sebab yang membantu kita untuk istiqamah, dan buah hasil yang diharapkan, yang ditunggu dari istiqamah. Dalam hadis Sufyan ibni Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau berkata, qultu ya Rasulullah, qul fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. Ya Rasulullah, sampaikan padaku ajaran di dalam Islam ini yang begitu penting. Artinya dia minta intisari, saripati daripada Islam, sehingga aku gak akan tanya lagi kepada selainmu, akan aku pegangi sepanjang hidupku hal terpenting dalam Islam ini. Qala, maka Rasulullah jawab sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah tsumma istaqim. Kalau begitu, ucapkan olehmu, aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah di atas itu. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis di Sahih Muslim. Dengan demikian, istiqomah ketika seorang hamba menunaikan dengan benar, menunaikan dengan baik hak-hak Allah dengan penuh kejujuran, baik itu dalam tutur kata, ucapan, baik itu dalam amal perbuatannya, bahkan itu dalam niatnya, ini keikhlasannya, apa yang mendorongmu untuk berbuat, untuk berkata, apa faktor pendorongnya yang membuat kamu mau melakukan ini dan itu, apa pula yang kamu harapkan, apa yang kamu mau dengan mengamalkan ini dan mengamalkan itu. Semua ini adalah istiqamah. Istiqamah banyak penafsiran dari para ulama salaf tentang arti sesungguhnya, dan mereka menafsirkan itu berdasarkan contoh seperti apa istiqomah ini. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, sahib Fathul Bari rahimahullah, istiqamah itu kinayatun anit tamassuk bi amrillahi ta'ala fi'lan wa tarkan. Istiqamah itu kinayah tentang berpegang teguhnya seorang hamba dengan perintah Allah, baik dalam menjalankan yang diperintah Allah dia jalankan, dia taati, atau dalam meninggalkan, meninggalkan yang haram, yang dilarang oleh Allah, oleh Rasulnya. Betul-betul itu dia pegangi, dia jaga. Artinya dia tidak ingin absen saat dalam perintah. Absen itu gaib ya, tidak hadir. Dia tidak ingin absen ketika di dalam perintah. Allah perintah sholat, Rasul wajibkan sholat itu berjamaah di masjid. Dia tidak ingin didapati, dilihat Allah absen di masjid, gak ada, padahal itu perintah. Dia tidak ingin absen di Ramadan, padahal perintah oleh Allah untuk puasa. Begitu perintah-perintah yang lain. Dia tidak ingin pula ada saat larangan, hadir, padahal itu diharamkan dan dilarang oleh Allah. Istiqomah di atas itu. Maka seperti kata Ibnu Rajab, istiqomah itu mencakup fi'lu ta'at, menjalankan semua ketaatan perintah Allah dan Rasulnya, zahiratan wa batina, baik itu secara zahir yang tampak maupun batin yang tidak tampak, dan tarkul manhiyat, meninggalkan seluruh larangan, sama secara zahir yang tampak maupun yang tidak tampak. Wal asal fil istiqamah istiqamatul qalb ala tauhid. Induk dari istiqamah, asal istiqamah adalah istiqamahnya kalbu, istiqamahnya hati. Kalau kalbu ini istiqamah, maka jasad dan tubuhnya yang lain akan istiqamah. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq ketika menafsirkan ayat innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, orang-orang yang mengucapkan Rabb kami Allah kemudian mereka istiqamah, arti istiqamah kata Abu Bakar lam yaltafitu ila ghairih, bahkan mereka tidak menoleh kepada selain Allah hatinya. Tidak berharap, tidak berniat untuk selain Allah. Dan itu banyak macamnya, dari riya, sum'ah, ingin didengar orang, ujub, syuhra, ingin atau senang popularitas, tenar, dan yang lain-lainnya. Dia tidak menoleh, tidak berharap semua itu. Yang dia harap hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kalbu ini, hati ini istiqamah, istiqamah di atas tauhid, ma'rifatullah, istiqamah untuk khasyah, takut selalu kepada Allah, istiqamah untuk selalu cinta kepada Allah, berdoa, berharap, bertawakal, semua hanya kepada Allah. Dan tidak hanya itu, kalbu ini pula berpaling, tidak mau menoleh sedikitpun kepada selain Allah. Kalau istiqamah, maka akan istiqamah jasadnya semua. Maka kalbu malikul a'dha. Kata Ibnu Rajab, hati ini raja, sultan bagi jasad. Kalau sultannya istiqamah, maka seluruh bawahannya akan istiqamah, akan jadi baik. Istiqamah juga disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan ayat tadi, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kata Ibnu Abbas, istaqamu ala ada'il fara'id. Istiqamah mereka dalam menjalankan yang fardu, yang diwajibkan Allah. Apa yang Allah wajibkan, itu yang dia jaga. Dia tunaikan dengan baik segala fardu yang telah Allah wajibkan kepada hambanya. Artinya, dia tidak ingin menyia-nyiakan yang fardu ini. Dia tidak ingin melalaikan menunda-nunda menggampang-gampangkan pelaksanaan yang fardu, karena itu yang paling dicintai Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Dalam hadis qudsi Allah katakan, dan tidaklah hambaku ini bertakarrub kepadaku, mendekatkan dirinya kepada Allah, lebih aku cintai daripada saat dia menunaikan apa yang aku fardukan. Artinya ketika seorang hamba melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah, menjaga lima waktu sholat, puasa Ramadan, zakat wajib dari hartanya, dan semua fardu yang Allah wajibkan, itu amalan seorang hamba yang paling dicintai Allah, paling Allah senang dari hambanya. Ketika si hamba menjalankan apa yang Allah wajibkan, baru setelah itu yang sunnah-sunnah. Maka ini meluruskan anggapan sebagian orang bahwa yang mahal, yang lebih berharga itu justru yang sunnah-sunnah. Kalau yang wajib itu mereka bilang standar, semua orang sama, mukmin sama, misalnya sholat lima waktu, semua sholat lima waktu. Yang jadi mahal, yang lebih berharga, justru ketika orang menjalankan yang nafilah-nafilah, yang sunnah-sunnah. Dia samakan seperti kereta. Kamu beli kereta misalnya standar, tidak ada ikon, tidak ada roda, tidak radial misalnya, tidak ada recorder, tape, tidak ada ini, enggak ada itu. Yang jadi mahal apa? Karena banyak aksesorisnya ini. Oh, ini mobil, kereta sudah ada ikonnya. Ini kereta peleknya sudah ini, rodanya begini, anunya begini, begitu. Jadi mahal. Dan ini salah, bertentangan dengan hadis. Justru yang Allah paling cinta, Allah paling senang ketika si hamba menjalankan yang fardu, yang Allah wajibkan. Paling Allah cintai. Istiqamah, kalau itu Allah berikan kepada hambanya, dijadikan seorang hamba itu istiqamah, menjalankan yang wajib, yang sunnah, meninggalkan yang terlarang, yang haram, maka itu a'zamul karamah. Kata Syekhul Islam rahimahullah, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah terbesar yang Allah berikan kepada hambanya ketika si hamba dijadikan istiqomah tadi dalam menjalankan perintah, ibadah, dalam meninggalkan larangan, itu karomah terbesar. Tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian orang, batil, bahwa ketika semakin orang itu mendapat karomah, dari Allah, semakin dia soleh, semakin dia wali, maka sudah tidak wajib sholat baginya. Tidak wajib baginya puasa Ramadan karena sudah karomah tingkatannya. Batil. Atau karena dia sudah mencapai karomah, maka yang haram itu tidak lagi haram baginya. Dia mau mabuk-mabukan, minum khamr, atau mengkonsumsi narkoba, apa di sini namanya, dadak ya. Nah, baginya itu sudah tidak haram. Ini batil. Enggak benar. Justru istiqamah, karomah terbesar yang Allah berikan kepada hamba, dijadikan dia terus dalam ketaatan, menjalankan perintah, dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Istiqamah ini seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada sahabatnya Sufyan ibnu Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu, qul amantu billah thumma istaqim, memang di riwayat lain Sufyan bin Abdullah menyampaikan kepada Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasim bihi, sampaikan kepadaku ajarkan padaku yang itu akan aku pegang, aku pertahankan. Qul rabbi Allah thumma istaqim, katakan Rabbku Allah dan istiqomahlah di atas itu. Qultu ya Rasulullah, tanya kembali Sufyan, ma akhwafu ma takhafu alayya, lalu yang paling engkau takuti atas diriku apa? Tadi istiqomah ya, karena aku pegangi. Yang kedua, paling engkau takuti pada diriku yang akan merusak, menghancurkan. Apa yang paling engkau takuti? Qala fa akhadha bi lisani nafsihi thumma qala hadza. Maka Rasulullah SAW memegang lidahnya, lidah beliau SAW, ambil beliau katakan, ini, yakni lisanmu, kalam, ini yang paling aku takuti. darimu. Hadis sama, hadis Sufyan, cuman ini di riwayat Tirmizi di dalam jami'nya. Dan kitab Tirmizi Min Babil Faidah. Namanya adalah Jami' At-Tirmidzi. Merupakan kesalahan atau kekeliruan di lisan awam atau kebanyakan orang kalau menyebut kitab beliau Sunan Tirmidzi. Hadis ini ada di Sunan Tirmidzi, salah. Tirmidzi tidak punya kitab yang namanya Sunan. Sunan itu ada Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, iya. Tapi Tirmidzi Kutubus Sittah kitabnya namanya Jami', Jami' At-Tirmidzi. Baik. Dan beliau katakan hadis ini hasan sahih. Hadis Sufyan ini tentunya Rasulullah SAW ambil dari perintah ayat seperti yang Allah sebutkan di dalam Quran Al-Karim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Rabb kami Allah kemudian istiqamah, mereka turun kepada mereka para malaikat alaihimus salam menenangkan mereka, jangan kalian takut. Jangan pula kalian bersedih. Jangan takut atas apa yang akan kalian hadapi ke depan. Jangan sedih dari apa yang telah kalian tinggalkan, telah lalu dari dunia. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kabar gembira bagi kalian, surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Demikian dalam Fussilat ayat 30, juga dalam Al-Ahqaf 13-14, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Mereka sesungguhnya orang yang berkata Rabb kami Allah kemudian istiqamah, tidak ada takut bagi mereka, tidak pula mereka bersedih. Merekalah penghuni-penghuni surga, kekal abadi di dalamnya. Balasan, sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka amalkan selama ini. Jadi mereka beramal, bukan pemalas, bukan orang yang berleha-leha. Paham berleha-leha? Santai, tenang. Gak ada kesungguhan, gak ada giat berusaha mereka. Balasan mereka surga karena amalan mereka selama di dunia. Mereka berbuat, beramal. Jazaan bima kanu ya'malun. Di riwayat Anas radhiyallahu an, Rasulullah SAW sebutkan qad qalaha an-nas thumma kafaru faman mata 'alaiha fa huwa min ahli al-istiqamah. Rasulullah katakan banyak orang yang sudah mengucapkan Rabku Allah, aku beriman kepada Allah. Tapi kemudian mereka kufur. Maka barang siapa yang mati di atas istiqomahnya, di atas imannya, maka dialah ahlul istiqomah yang balasannya tadi Allah sebutkan jannah kekal abadi di dalamnya. Maka istiqomah bukan hanya lisan, istiqomah bukan hanya ucapan, iman bukan hanya angan-angan. Ya aku beriman, aku orang beriman kepada Allah. Tapi gak ada bukti, tidak ada perjuangan dan kesungguhan dalam imannya. Qad qalahan nas thumma kafaru. Seperti yang Rasulullah katakan, banyak orang berkata kami beriman, tapi kemudian mereka kufur wal iyadu billah. Kata Abul Aliyah Ar-Riyahi, Imam Tabi'in rahimahullah, akhlasu lahuddina wal amal. Mereka yang istiqomah itu yang benar-benar mengikhlaskan amal ibadahnya untuk Allah. Ikhlas. Orang yang ikhlas ya benar-benar hanya mengharap apa yang di sisi Allah. Dia tidak akan peduli dengan pujian orang padanya, sebagaimana pula dia tidak akan peduli dengan cercaan dan hinaan orang padanya. Karena bukan itu tujuannya. Orang yang ikhlas kepada Allah, dia tidak akan mementingkan dirinya dikenal, disebut orang, punya posisi ataupun tidak. Karena bukan itu tujuannya. Amalan dia semua niatnya untuk Allah. Artinya keikhlasan itu diuji saat orang merasa kok saya tidak dilibatkan, kenapa saya tidak diberitahu, kenapa tidak lewat saya, kenapa bukan saya. Teruji keikhlasannya. Sementara dia merasa dia yang lebih tua, atau sementara dia merasa dia lebih, istilahnya lebih senior, seniority. Kok enggak saya? Kok enggak ngelewati saya? Siapa saya ini? Enggak dianggap. Di mana keikhlasanmu? Terlihat bahwa selama ini kamu berarti menginginkan dirimu, bukan ikhlas karena Allah. Dirimu yang kamu inginkan. Makanya para ulama sebutkan ketika ayat menyebutkan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan ini jalanku, Rasulullah dan yang bersamanya, aku berdakwah kepada Allah. Kata Imam Muhammad Ibn Sulaiman rahimahullah, ini tanbih, peringatan. Kenapa Allah katakan dalam ayat-ayat itu dakwah itu ke jalan Allah atau kepada Allah? Ud'u ila sabili rabbik, berdakwalah ke jalan Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah. Imma dakwah itu dinisbatkan kepada Allah atau dakwah itu dinisbatkan ke sabilillah, jalan Allah. Karena sering orang ketika berdakwah tidak menjaga keikhlasan ini, sehingga tanpa dia sadari sebenarnya dia berdakwah pada dirinya sendiri, bukan kepada Allah, tapi dirinya. Kok bisa? Ya terlihat. Dari apa terlihat tadi? Dia gak terima kalau tidak melewati dirinya, bukan dia yang terangkat, bukan namanya yang muncul, tapi orang lain. Dia gak senang hati ketika yang berbicara saudaranya fulan, sehingga orang tahu, faham hak, tahu kebenaran dari omongan fulan ini, dari penjelasan fulan, bukan dia. Dia gak senang hati. Orang yang ikhlas tidak demikian. Yang penting baginya kebenaran tersampaikan, agama Allah tersampaikan. Mungkin itu dari dia, mungkin dari yang lain, gak harus dirinya. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Maka ya Allah, engkau Rabb kami, beri kami rizki istiqamah, beri kami rizki istiqamah. Karena Rasulullah katakan itu ketika diminta oleh Sufyan bin Abdullah, sampaikan padaku yang penting dalam Islam ini. Qul Rabbi Allah, katakan Rabbku Allah. Maka Hasan Al-Basri Imam mengucapkan itu, Rabb kami Allah, engkau ya Allah Rabb kami, dan beri kami rizki istiqomah. Ini mengajarkan kita apa? Satu, para ulama salaf, pendahulu-pendahulu terbaik kita, mereka itu betul-betul memahami nusus yang mereka baca, dalil ayat atau hadis, nas itu betul-betul ditadaburi, dihayati, difahami betul. Bukan hanya sekedar lewat dibaca dan dibaca tanpa tahu apa maknanya, tanpa mengerti apa yang dimaukan, apa yang diinginkan. Bukan begitu salaf. Tapi betul-betul mereka faham, mereka tadabbur apa yang dimaukan. Makanya Hasan Al-Basri, engkau Rabb kami ya Allah, beri kami rizki istiqamah. Dan banyak yang seperti ini, sehingga mereka berdoa karena faham pentingnya istiqamah. Imam Ibn Abi Mulaikah rahimahullah, ketika membawakan hadis tentang fitnah, hadis tentang fitnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, Waalaikumsalam. Setiap kali beliau membawakan hadis itu, beliau ucapkan, Allahumma inna na'udzubika an nuftana fi dinina. Ya Allah, kami berlindung diri kepadamu terfitnah dalam agama kami. Takut dari fitnah. Karena memang Rasulullah mengancam, dan Rasul jelaskan bahayanya. Kenapa Ibn Abi Mulaika sampai berdoa? Karena paham hadis bukan sekedar dibaca begitu saja, tapi betul-betul difahami bahaya fitnah ini. Ya Allah, berlindung diri kepada Allah. Ini pertama. Kedua, faidah doa Hasan al-Basri, urzuknal istiqamah. Bahwa rizki terbesar dan terpenting istiqamah. Lalai kan kita? Seringnya orang kalau minta rizki kepada Allah, arahnya adalah ringgit. Ya Allah, beri aku rizki, limpahkan rizkimu, barokai, beri rizki, rizki, rizki. Rizki itu uang, materi. Mana ada illa man rahimallah, kecuali yang Allah rahmati, minta rizki kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Razzaq, beri aku rizki berupa istiqomah. Ada. Kebanyakan orang di pikiran dia begitu kalimat rizki, materi. Labas itu baik dan berguna untuk kehidupan dia, maslahat. Tapi jauh lebih penting dari itu rizki-rizki istiqamah. Seperti Hasan al-Basri, doa minta kepada Allah, ruzukna al-istiqamah. Nas'alullah at-tawfiq. Di dalam istiqamah pula, ketika Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya di ayat fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw, istiqomahlah seperti engkau diperintah, dan yang bertobat orang-orang yang bertobat bersamamu, yakni mukminin, dan jangan engkau melampaui batas tughyan. Allah maha tahu, maha melihat apapun yang kalian amalkan. Ini Allah sebutkan di surat Hud 112. Juga Allah sebutkan dalam Asy-Syura 15. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum. Oleh karena itu berdoalah kepada Allah, beristiqomahlah seperti engkau diperintah, dan jangan engkau ikuti hawa nafsu mereka. Ayat-ayat ini perintah untuk Rasulullah dan umat masuk di dalamnya, umat sahabat ma'ak, untuk istiqamah, agar mereka tidak melampaui batas, tidak berlebihan, tughyan, dari yang telah Allah batasi. Syaitan, kata Hasan al-Basri, pada setiap perintah yang Allah atau Rasul perintahkan kepada hambanya, memasang dua jebakan. Paham jebakan ya? Jebakan tahu? Apa? Perangkap. Nah, lebih tepatnya perangkap. Pada setiap perintah, perangkap itu imma ifrat wa imma tafrid. Imma dibuat perangkap pertama, orang berlebih-lebihan, ambisi, hulu, ekstrim. Atau tafrid. Kalau yang ini ekstrim berlebihan dalam pengamalan, bahkan dia lakukan apa yang tidak diperintah, dia lakukan yang tidak dicontohkan Rasulnya. Atau tafrid, malah malas. Ini lawannya, jebakan kedua, perangkap kedua. Dia tunda-tunda pelaksanaannya, dia ulur-ulur. Atau kalaupun mengamalkan dengan malas, kalau sholat misalnya sambil malas, sambil pinginnya cepat-cepat selesai, pinginnya. Dua-duanya perangkap. Kata Hasan Al-Basri, wala yubali bi'ayyihi madhafar. Dan dia gak peduli berhasil dari perangkap yang mana. Yang penting kamu kena perangkap. Mau perangkap ini atau perangkap itu. Yang berlebihan ataupun yang malas. Dalam setiap perintah, dia pasang dua perangkap ini. Dia gak peduli harus kena yang ini, enggak. Dia gak peduli harus kena yang ini, enggak. Yang penting kena perangkap kamu. Itu maunya syaitan. Ima dibuat orang itu over dalam melaksanakan perintah, sehingga tadi lebih dari yang Allah perintah, bahkan tidak diperintah oleh Allah dia kerjakan, lebih dari yang dicontohkan Rasul SAW. Over, bahkan itu Rasul pun tidak mengerjakan. Makanya Rasulullah marah, marah besar ketika mencium awal-awal ada bibit-bibit yang semacam ini, perangkap syaitan. Yang satu mengatakan, aku akan sholat semalam suntuk, tidak akan tidur, sholat tahajud terus. Yang satu bilang, aku akan puasa setiap hari, gak berhenti. Yang satu bilang, aku gak mau nikah. Perempuan hanya melalaikan akhirat. Marah Rasulullah SAW, karena ini perangkap syaitan. Langsung Rasulullah patahkan. Aku yang paling takut kepada Allah. Aku yang paling bertakwa dari kalian. Tapi seperti kalian tahu, aku sholat malam, aku juga tidur. Aku puasa, aku juga berbuka. Ada hari yang beliau gak puasa. Dan aku menikahi banyak istri. Maka yang menyalahi atau membenci sunnahku bukan dari golonganku. Perangkap syaitan. Atau dibuat ini tadi. Tafrid. Ini gak berhasil. Perangkap kedua. Dibuat orang itu malas. Asal-asalan. Gak ada khusyuknya. Gak ada ikhlasnya. Riya. Ujub, syuhrah, popularitas dan semisalnya. Diperintah oleh Allah untuk istiqamah, wala tatghaw, dan diperintah pula untuk tidak melampaui batas. Demikian perintah Allah kepada Rasulnya. Kata Hasan Al-Basri, setelah turun ayat ini di surat Hud dan surat Asy-Syura, kata Hasan, syammara Rasulullah SAW famaru'ya dhahikan. Diriwayat Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya, Rasulullah syammar. Syammar itu asal artinya tasmir. Kalau baju dipilihkan, menandakan apa? Kesungguh-sungguhan. Orang mau kerja, ini ada pekerjaan serius di depanmu, maka kamu menyingsingkan lengan baju. Ini harus serius, ini harus sungguh-sungguh. Gak bisa buat mainan. Kerjaan ini tidak bisa kamu lakukan sambil lalu. Harus serius. Maka semenjak turun ayat itu diibaratkan Rasul seperti menyingsingkan pakaiannya. Bersungguh-sungguh. Bahkan kata Hasan, semenjak itu Rasul tidak pernah dijumpai tertawa. Karena tertawa hanya orang yang gak ada seriusnya. Main-main, canda, gurau. Tapi orang yang serius gak akan ada ketawanya. Semenjak turunnya ayat ini, sallallahu alaihi wasallam, kita break untuk rehat sejenak. Insyaallah kita lanjutkan. Ini pukul 10.30. Kita lanjutkan pukul 10.40. Oh, jadi ada 15 menit. Insyaallah 15 menit kita rehat. Waffaqakumullah limahibbardo wassalatu wassalamu rasulillah walhamdulillah.